sing harap lain. Kalau Ale mau pergi, silakan. Biar sembunyi sampai mana lagi? Mau tutup sampai kapan lagi? Kamu pun cerita. Semua cerita tutup sampai.